Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Faya ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada kesempatan malam hari ini, mengisi kekosongan karena akhuna al-fadil al-ustad Abu Luqman hafizahullah masih berhalangan untuk mengisi materi, dan kita memanfaatkan dari waktu yang kosong ini untuk perkara-perkara fil khair, di dalam kebaikan. Dan ini merupakan salah satu bentuk mensyukuri dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Memiliki atau memanfaatkan waktu kosong, memanfaatkan waktu naam sehat di dalam perkara yang baik. Dan menuntut ilmu merupakan perkara yang baik, dan ini tidak diragukan. Dan kita berharap tidak menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang tidak mensyukuri dari nikmat waktu ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia melalaikannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu kosong. Untuk anak-anak, hafizakumullah, untuk keluar dan bisa ikut majelis, tafadhalu ke majelis, jangan ke kamar. Bisa mendapatkan faedah dari duduk di sini. Duduk di belakang. Tidak menyendiri. Umar, ke sana lagi Umar. Naam. Baik. Barakallahu fikum. Dan perkara yang sangat bagus membiasakan anak-anak naam hadir dan mendapatkan faedah kajian ilmu. Naam. Sehingga nanti pada suatu saat atau dewasanya sudah terbiasa. Barakallahu fikum. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di dalam membaca Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Dan di dalamnya dari perkara-perkara tentang ilmu. Dan kita masuk pada fatwa-fatwa haulal ilmi, berkenaan dengan ilmu. Dan tentunya perkara-perkara yang berkenaan dengan ilmu sering kita mendengarkannya. Bahkan ya kita telah menghafal hadis dari keutamaan-keutamaan ilmu, faedah-faedah ilmu. Namun tak kalah seseorang memurajaah dari apa yang telah pernah dia dapatkan, maka ini akan memberikan faedah yang lebih besar. Sebagaimana para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan, man aksara al-muzakarah fil ilmi la yunsa ma'amila wastafadha malam ya'lam. Barang siapa yang memperbanyak di dalam murojaah, mengulang-ulang dari faedah yang telah dia dapatkan dari suatu ilmu, maka ilmunya tidak akan lupa. Dan dia akan mendapatkan faedah dari apa yang dia belum ketahui. Dan ini merupakan perkara yang zahir, yang jelas dari perkara-perkara yang talabatul ilmi mendapatkannya. Kadang suatu kitab ya terulang 10 kali, dan bahkan lebih, tapi dia tidak jenuh-jenuh di dalam mendengarkan faedah ilmu tersebut. Barakallahu fikum. Karena tadi dia akan mendapatkan faedah tambahan yang lain dari apa yang dia belum ketahui. Baik. Dan kita sekarang masuk kepada fatwa yang kedua dari beliau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Qala wa su'ila fadilatu syekh amman la yuhibbu dirasatal aqidati خصوصا مسألة القدر خوفا من الزلل. Ditanyakan kepada Fadilatul Syekh yaitu Syekh Muhammad ibn Shalih Utsaimin rahimahullah tentang orang yang tidak menyukai belajar ilmu akidah secara khusus dari permasalahan berkenaan dengan bab takdir. Alasannya khaufan minaz zalal. Ya, takut tergelincir di dalam kesesatan. Fa'ajaba biqaulih, maka Asy-Syaikh menjawab, هذه المسألة كغيرها من المسائل المهمة التي لابد للإنسان منها في دينه والدنيا. Bahwa permasalahan ini yaitu berkenaan dengan takdir, kagairiha, seperti permasalahan ilmu-ilmu yang lain di dalam akidah, dari permasalahan-permasalahan yang penting yang wajib bagi seorang untuk mengetahui perkara tersebut untuk kebaikan agamanya dan dunianya. La budda ayyakuma ghimaraha wa yasta'ina billahi tabaraka wa ta'ala. Dan wajib bagi seseorang untuk mencurahkan semangat di dalam mempelajarinya. Sehingga bisa menundukkan kebodohannya. Dan hendaklah dia meminta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam merealisasikan ilmu tersebut pada kehidupan sehari-harinya, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk agar dimudahkan mengetahui ilmu tersebut. Hatta yatabayyana lahul amr, sampai terjelaskan kepadanya perkara tersebut, yaitu yang dia kadang merasa masih kebingungan di dalam suatu pokok atau permasalahan di dalam ilmu. Di sini disebutkan yaitu tentang takdir, takut tergerincir. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, li'annahu la yanbaghi an yakuna 'ala shakkin fi hadhihi al-umur al-muhimmah. Karena sungguhnya perkara takdir, yaitu di dalam pembahasan akidah, la yanbaghi, tidak sepantasnya bagi seseorang untuk berada di atas keraguan di dalam perkara-perkara yang penting ini. 6. Karena masalah takdir merupakan perkara yang penting. 6. Bahkan manusia dikarenakan tidak memahami perkara tersebut, tidak mempelajari perkara tersebut, tergelincir ke dalam kesesatan. Iyadan billah, nas'allah as-salamah. Amma al-masailu allati la takhillu bidinihi law ajjalaha wa yakhsha an takuna sababan linhirafihi fa innahu la ba'sa an yuajjilaha ma dama ghairuha ahamma minha. Naam. Adapun permasalahan-permasalahan yang tidak merusak agamanya, seandainya dia menunda di dalam mempelajarinya dan tidak dikhawatirkan sebagai sebab kesesatan, masuk ke dalam kesesatan, maka tidak mengapa untuk dia mengakhirkan pengetahuan tersebut, ilmu tersebut. Selama ya ilmu yang lebih penting dia masih naam pelajari. Naam, barakallahu fikum. Wa masailul qadar minal umuril muhimmah allati yajibu alal abdi ayu haqqiqaha tamaman. Dan permasalahan berkenaan dengan takdir merupakan perkara-perkara yang penting yang wajib bagi seorang hamba untuk merealisasikan, mewujudkan ilmu tersebut secara sempurna. Hatta yasila fiha ilal yaqin, sampai ya dia kepada derajat di atas keyakinan dari ilmu tentang takdir. Wahya fil haqiqati laisa fiha iskalun walillahil hamdu. Dan pada kenyataan yang sebenarnya, bahwa di dalam pembahasan tentang takdir tidak ada iskal, tidak ada permasalahan. Walladhi yaskulu durusal aqidati ala ba'din nas hum annahum ma'al asif syadid yurajjihuna janiba kaifa ala janibi lima wal insanu mas'ulun an amalihi bi adataini min adawatil istifhami. Dan seseorang yang merasa berat di dalam mempelajari pelajaran-pelajaran akidah, yang menimpa sebagian manusia, suatu yang sangat disayangkan karena mereka lebih mengedepankan dari sisi kaifa pertanyaan tentang kaifa yang jawabannya nanti akan disebutkan oleh beliau. Dia lebih mendahulukan jawaban dari pertanyaan kaifa, bagaimana, dibandingkan dia mempelajari jawaban dari pertanyaan lima, mengapa. Berbeda pertanyaan bagaimana dan mengapa. Kaifa mengapa, lima, naam, kenapa. Wal insanu mas'ulun an amalih, dan seseorang akan ditanya tentang amalannya di akhirat. Dengan biadatain, dengan dua perangkat dari perangkat-perangkat pertanyaan ini. Kaifa dan lima. Lima wa kaifa. Falima amilta kada. Mengapa engkau mengamalkan hal ini? Ini bentuk contoh pertanyaan dengan lima. Lima amilta kada. Mengapa engkau mengamalkan perkara ini? Maka hadzal ikhlas. Maka jawabannya, naam, dibutuhkan keikhlasan. Karena aku melakukan karena Allah. Naam. Barakallahu fikum. Kaifa amilta kadha? Lalu menggunakan pertanyaan dengan perangkat kaifa. Bagaimana engkau mengamalkannya? Maka jawaban dari kaifa, naam, adalah hadzal mutaba'atu lirrasul. Ya, ini naam jawaban yang dari pertanyaan kaifa, mengapa engkau mengamal atau bagaimana engkau mengamalkan ini? Maka ini berkaitan dengan al-mutaba'ah, yaitu pengikutan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa aktsarun nasi al-an, dan kebanyakan manusia sekarang mazghuluna, mereka tersibukkan bitahqiqi jawabi kaifa, yaitu menyibukkan dengan merealisasikan jawaban dari pertanyaan kaifa, yaitu dia belajar tetapi tidak memperhatikan dari niatnya. Enam. Ghafiluna an tahqiqi jawabi lima, dan mereka lalai dari merealisasikan jawaban dari pertanyaan dengan lima. Mengapa engkau belajar? Apakah belajar enam atau mengamalkan suatu amalan ya karena dilihat manusia atau karena Allah? Enam. Mereka ghafilun, lalai dari perkara ini, tentang niat dari suatu amalan yang dia lakukan. Walidzalik, maka dengan hal itu, tajiduhum fi janibil ikhlas la yataharruna kathiran. 6. Engkau akan mendapatkan manusia, sebagian mereka, dari sisi keikhlasan, la yataharruna katsiran, mereka tidak memiliki banyak perhatian tentang ikhlas. Naam. Barakallahu fikum. Wa fi janibil mutaba'ah yahrusuna ala adakil umur. Naam. Dan dari sisi al-mutaba'ah, pengikutan, naam, mereka semangat hanya di dalam mempelajarinya saja dari perkara-perkara yang ada. Bahkan lemah di dalam mengamalkannya. Ya, ilmu dijadikan naam oleh sebagian manusia sebagai ilmu pengetahuan saja. Naam, tidak dijadikan sebagai tahqiqan fil amal, untuk merealisasikan di dalam amalan bagaimana amalan itu benar di dalam dia melakukan amalan tersebut. maka na'am disebutkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, yang kebanyakan manusia belajar na'am bagaimana dan bagaimana amalan-amalan, tetapi dia tidak merealisasikan, bahkan jauh di dalam pengamalannya. Maka Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, utlubul ilma, tuntutlah ilmu, pelajarinlah ilmu, na'am, lil amal, untuk diamalkan. Fa inna aktsaran nas, karena kebanyakan manusia, qad khalatu, mereka telah keliru di dalam memaknai menuntut ilmu. Naam, dia lalai apa hakikat di dalam menuntut ilmu. Naam, apakah naam untuk sebagai pengetahuan saja? Naam, ilmu pengetahuan saja. Dan ini kebanyakan manusia memahaminya seperti itu, sebagai pengetahuan. Hatta sara ilmuhum kal jabal wa a'malum kadzur. Ya, sehingga ilmunya begitu banyak seperti bagaikan seperti gunung, dan amalannya seperti ya biji gandum, sedikit, tidak imbang dari amalan yang dia ketahui. Dan ini nasihat bagi diri saya pribadi dan antum semuanya, barakallahu fikum, untuk meluruskan pemahaman dari tujuan apa dia itu belajar. Untuk apa dia itu belajar? Apakah hanya untuk mengumpulkan ilmu-ilmu sampai sekian banyak ilmu? Nah, tetapi amalannya sedikit. Naam, barakallahu fikum. Namun, yang benar adalah dia belajar, naam, dan dia mengamalkan sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Karena tak kalah seorang mengamalkan dari ilmu yang dia mengamalkan ilmu yang dia pelajari, maka hakikatnya adalah ilmu dia akan bertambah. Nah, sebagaimana hal ini disebutkan oleh Al-Imam Malik ibn Dinar rahimahullah, kata beliau, idza ta'allama al-abdu al-ilma lil-amal, jika seseorang hamba mempelajari ilmu lil amal, untuk dia amalkan. Naam, barakallahu fikum, kasura ilmu, maka ilmu itu akan bertambah. Hakikatnya adalah ilmu dia akan bertambah. Naam. Wa idza ta'allama al-abdu li ghairil amal, namun jika seorang hamba belajar ilmu bukan untuk mengamalkan, zadahu fukhuran wa takabburan wa istihqaran lil amah, namun jika dia belajar bukan untuk beramal, maka bukan ilmu yang bertambah kepadanya, namun kesombongan. Ya, kesombongan yang bertambah kepadanya, ya dan billah, dan peremehan kepada manusia. Nah, ya, minteri, ya, merasa tahu dalam segala hal, namun amalannya nggak ada. Barakallahu fikum. Maka ini akan bertambah kesombongan dan peremehan kepada manusia. Ya dan billah. Kemudian kita lanjutkan ucapan beliau rahimahullah. Fannasu al-an muhtammuna katsiran bi hadzal janib. Maka manusia sekarang memiliki perhatian pada sisi ini, yaitu mempelajari bagaimana ibadah. Nah, ghafiluna 'anil janibil aham, dan dia lalai dari sisi yang lebih penting, yaitu meluruskan niat. Naam. Ilmu bagaimana niat itu selalu terjaga. Naam. Lalai mereka. Naam. Wa wajanibul akidah, wajanibul ikhlas, wajanibut tauhid. Naam. Yaitu yang kebanyakan manusia lalai, yaitu dari sisi ilmu akidah, ya, ilmu tentang al-ikhlas dan ilmu tentang at-tauhid. Naam. Barakallahu fikum. Ini yang kebanyakan manusia melalaikan. Naam. Kadang asyaitan memang luar biasa melakukan godaan-godaan, tipu daya. Bagaimana manusia itu naam tergelincir. Bagaimana manusia itu jauh dari rasa al-ikhlas. Naam. Berusaha melakukan godaan-godaan. Berusaha melakukan tipu daya. Supaya ikhlas itu menjadi rusak. Naam. Amalan itu menjadi rusak. Disebabkan ketidakadanya keikhlasan. Naam. Lihada tajidu ba'dhan nasi fi masailid dini yas'alu an mas'alatin yasiratin jiddan. Maka dengan ini engkau dapatkan sebagian manusia di dalam perkara agama, mereka bertanya tentang perkara agama yang sedikit, yang mudah. Naam. Ya, yang ringan-ringan, yang enggak mau terbebani dengan ilmu. Naam. Ya, sangat mudah dan mudah-mudah. Jiddan. Naam. Ya, dia bertanya tentang ilmu yang sangat sedikit, yang mudah. Sangat mudah. Naam. Perkara agamanya. Wa qalbu munkabun an ala dunya ghafilun anillahi mutlaqan fi bai'ihi wa syira'ihi wa markubihi wa maskanihi wa malbasihi. Dan hatinya munkibun, yaitu condong terhadap dunia, ya, dunianya lebih besar. Naam. Ghafilun anillah, dia lalai kepada Allah mutlaqan, secara mutlak. Ya. Naam, tidak mengabaikan dari apa yang Allah telah tetapkan. Dari kewajiban-kewajibannya. Dari larangan-larangannya. Tidak dihiraukan. Ghafilun. Lalai. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam jual belinya. Kalau sudah berdagang. Sibuk. Lalai dari kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan. Lalai kepada Allah dari markubi, ya, kendaraannya. Tersibukkan dengan kendaraannya. Mobil-mobilnya yang banyak. Motor-motornya yang banyak tersibukkan. Naam. Dan juga wamaskanihi, dan tersibukkan dari tempat tinggalnya. Naam. Dia lalai kepada Allah, tersibukkan dengan tempat tinggalnya. Dan tersibukkan dengan pakaiannya. Faqad yakunu ba'dun nasil an abidan lidunya. Wa wala yas'ur. Iyadan billah. Bahkan sebagian manusia bisa menjadi abidan, ya, yang beribadah kepada dunia dalam keadaan mereka la yasyur, tidak merasakan bahwasanya dia masih beribadah kepada dunia. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Dia lebih utamakan dunianya dibandingkan akhiratnya. Dia lebih baik merugi akhiratnya dibandingkan rugi dunianya. Maka bisa jadi orang-orang yang seperti ini abidan lid dunya wa la yas'ur. Beribadah kepada dunia dalam keadaan tidak yas'ur, merasakannya. Naam. Ya dan billah, nas'allaha salama. Wa qad yakunu musyrikan billahi fi dunya wa la yas'ur. Dan kadang dia membuat tandingan-tandingan bagi Allah di dunia dalam keadaan la yas'ur, dia tidak merasakannya. Li'annahu ma'al asifis syadid la yahtammu bijanibit tauhid wa janibil aqidah wa hadha laysa minal 'ama faqat walakin min ba'di tullabil 'ilm wa hadha amrun lahu khuturatuh. Naam. Dan suatu yang sangat disayangkan, tidak ada perhatiannya kepada tauhid, dari sisi tauhid, dari sisi akidah, dari sisi al-ikhlas, bukan hanya menimpa kepada sebagian orang-orang awam, ba'idun anil ilmi, yang mereka jauh dari ilmu, bukan hanya sekedar itu, bukan hanya sekedar mereka saja yang naam tidak perhatian terhadap akidah dan juga tauhidnya dan keikhlasan. Namun menimpa juga kepada sebagian tullabil ilm, para penuntut ilmu. Nah, undur, perhatikan. Ini Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah naam mengatakan seperti menunjukkan bahwa naam hal ini musyahad, hal itu dipersaksikan. Naam. Bahwa yang tertipu dengan dunia, tidak perhatian dengan tauhid akidah, bukan hanya dari kalangan orang-orang awam, manusia biasa yang jauh daripada ilmu, namun yang tertipu dari dunia juga menimpa kepada sebagian tullabil ilm, para penuntut ilmu. Iya dan billah. Nas'allaha salamah. Naam, barakallahu fikum. Dan ini merupakan perkara yang sangat membahayakan baginya. Naam. Ini nasihat lana. Ini nasihat bagi kita semuanya. Jangan beranggapan bahwasanya kita berilmu atau kita sudah selalu belajar di dalam halaqatul ilm, kita selamat dari fitnatud dunya. Naam. Akan selalu terjaga rasa ikhlas di dalam segala ibadah. Lah. Naam. Jangan tertipu dari perkara-perkara yang seperti ini. Naam. Barakallahu fikum. Terus introspeksi diri. Menjaga keikhlasan. Dan juga perhatian yang sangat besar. Di dalam permasalahan akidah. At-tauhid. Walhamdulillah. Sekarang ya di dalam naam mahad ini. Nah, sudah disediakan fasilitas untuk kalian memiliki perhatian terhadap akidah atau tauhid, untuk menjaga keikhlasan dan tinggal kesemangatan. Kesemangatan dari kita semuanya untuk menghadiri dari apa yang telah disediakan. Barakallahu fikum. Baik, kemudian kata beliau rahimahullah, kama anna at-tarkiz 'ala al-'aqidati faqat bidun al-'amal alladhi ja'alahu asy-syari'u kal-hami was-sur laha khata'un aydhan. Sebagaimana sebaliknya, ya, 'ala al-'aqidah, dia hanya mengutamakan akidah. Naam. Bidun al-'amal, tanpa disertai dengan amalan. 6. Yang mana Allah Azza wa Jalla menjadikan amalan itu sebagai penjaga, benteng. Maka ini juga suatu yang keliru. Maka keduanya harus seimbang. 6. Dia mengamalkan, ya, membelajar serta mengamalkan dan juga menjaga keikhlasan dari mempelajari tauhid akidah. Untuk menjaga al-ikhlas itu tidak lain mempelajari na'am tentang perkara-perkara akidah atau tauhid. Na'am, mengetahui Allah. Na'am, ini menjaga keikhlasan. Na'am, barakallahu fikum. Kemudian kata beliau rahimahullah, li'annana nasma'u fil idha'at wa naqra'u fis suhufit tarkiz ala anna ad-dina huwa al-aqidatu as-samha wa ma asbaha dhalik min al-ibarat. Karena kata beliau, kami mendengar di dalam siaran-siaran radio dan kita membaca di dalam majalah atau koran-koran, ya, tentang kesimpulan yang salah bahwasanya agama itu adalah akidah yang memiliki toleransi yang tinggi dan yang semisalnya dari ungkapan-ungkapan yang ada. Wa fil haqiqati anna hadza yakhsha an yakuna baban yaliju minhu man yaliju fi istihlali ba'dil muharramat bi hujjatin anna al-aqidata salimatun. Naam, kata beliau rahimahullah, bahwa pada hakikatnya yang semacam ini, ungkapan-ungkapan yang semacam ini, ya, dikhawatirkan akan membuat celah atau pintu, ya, meningkatkan seseorang, ya, untuk berani dia menghalalkan sebagian dari perkara-perkara yang telah diharamkan dengan hujah bahwasanya akidahnya selamat. Tidak mengapa, yang penting tidak syirik. Nah, atau yang lainnya. Nah, dia menghalalkan sesuatu yang lainnya. Atau yang lainnya dari ungkapan-ungkapan yang ada. Nah, khawatir hal ini bisa membuka celah dari perbuatan seperti itu. Walakin labudda min mulahadatil amrain jami'an liyastaqimal jawabu ala lima wa ala kaif. Akan tapi yang seharusnya bagi seseorang adalah memperhatikan dua hal ini, dua sisi ini. Naam, semuanya seimbang. Liyastaqimal jawab, agar jawaban kelak di akhirat nanti naam bisa lurus, mampu kita menjawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dari jawaban lima, mengapa dan bagaimana. Mengapa engkau beribadah atau mengapa engkau beramal dan bagaimana engkau beramal. Maka jawabannya supaya benar kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, sehingga di dunia ini merupakan bekal. Naam, perhatian. Naam, untuk agar kita dimudahkan di dalam menjawab dua perkara tersebut. Barakallahu fikum. Insyaallah sanwasil, kita akan sambung materi ini pada kesempatan yang akan datang. Naktafi ila huna. Subhanahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.